Rasane ora karuan ning ati loro tenan cinta matiku tak anggap dolanan cinta cinta lupa siapa terminal jiwa nanti gak janji. Are you ready? Sing it, go! Rasa